اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا رسول الله، أهلا مرحبا بك النبي كان سعد. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا يا جان حسين، مرحبا وبجاي يا إلهي، مرحبا جد وبلغ كل مقصد. مرحبا صلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. ونعوذ بالله من أهوال أهل الضلال، ونصلي ونسلم ونبارك ونعظم على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد أصلي الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال، وعلى آله وصحبه بالهدوء والأصل. أما بعد، yang saya hormati Bapak Tentara. Hadrotal muhtaramin, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh yang sama-sama kita takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dari Mapolsek, dari Koramil, para pejabat administrasi Kabupaten Madiun, wabil khusus Raisul Madrasah, Bapak Kepala Sekolah SMAN Delopo, MA 1 Delopo. Aku mau ngomong apa? Kiai mau protes ngopo toh? Dumateng ngarsanipun para rawuh Bapak Ibu jamaah pengawasan dalam rangka iki pengajian apa pentas seni? Dalam rangka Dies. Nyuwun sewu amargi diprotes kula tak mandhap mawon. Dalam rangka Disnatalis ke-32, pentas seni dan pengajian di sembadani kalian OSIS Ojo Senggol Iki Susu. Nyuwun sewu, tulisan OSIS bocah-bocah siswa-siswi niko biasane manggone teng pundi? Lak teng mriki to? Disik baru salaman. Ini salaman ya. Dengan pembina OSIS. Oh, sana. Eh, matur nuwun. Semoga kalian semua berjodoh dengan jodohnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini pengajian kita dimulai dengan hal yang baik karena belum pengajian degannya sudah datang. Degan niku adem, kopi niku panas. Kula diombe kabeh kira-kira ndadekke anyang-anyangen apa mboten. Rumuk kamangka ning panggung rono kipas angin. Kula namung matur ning panggung rono kipas angin. Kula mboten njaluk. Ya mungkin lak kira-kira kipas angin ini teko pengajiane suwe, lak rono kipas angin ini pengajiane ndang rampung. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Wonten dalu menika SMAN 1 Delopo. Delopo napa? Dolopo. Dolopo. Untung enten one teng wingking, yen mboten niku lak mboten kepenak. Dolop. Dolop niku cara basa Yogja artine pekok. Cara basa Yogja. Lawang kadang-kadang niku bahasa niku lak beda daerah artine beda. Desa mawa Milo kadang-kadang miturut tiang niku saru, tapi miturut tiang sanes niku mboten saru. Milo kok jenengan kadang-kadang mirsani Gus Miftah misuh niku sakjanjane hakikate mboten misuh. Niku namung conto. Nggih. Kaya kula umpamane pengajian merom-merom misuh dancuk. Niku namung conto. Nggih. Milo padha kalih dalang nika lak jenenge dalang menika pakelirane wonten kalih pakanan lan pakeliran kiwa. Lah sing jenenge tiyang dalang niku ya kiai mejang. Ya kadang-kadang ana bahasane malaikat, kadang-kadang ana bahasane setan. Lak diniati misuh dancuk niku mboten angsa. Tapi lak namung damel conto ngomong dancuk angsa. Mila Gus Miftah nika ngomong dancuk niate namung damel conto. Lak mboten damel conto ra kena ngomong danco. Conto. Lho conto. Engkang estu pinanggian dan pertemuan kita malam hari ini saya meyakini karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang terjadi selama 20 jam kehidupan yang menyertai kita, semuanya tidak akan pernah lepas dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Miturut menungso niku susah diatur, miturut Allah niku enteng gone ngatur. Sesuatu yang kemudian mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia tapi mungkin bagi Allah. Aturane Allah niku kadang-kadang sepele tapi awake dhewe ra tau gatekke. Contoh, kabeh jenengan duwe kuku kula tak takon. Kapan kukune jenengan niku tambah modot? Wong sakmene mbane urung tau ngerti kapan titi wancine kukune jenengan niku tambah dawa. Padahal krasa napa mboten niku bar diketoki mesti tambah dawa. Ning awake dhewe ra krasa kapan kuku niku modot. Kok namung kuku sing cilik sing dawa, rambut kaya kula sing gondrong ngoten niku. Kula urung tau krasa kapan tambahe dawane rambut kula. Kula yurung tahu ngerti napa saben jam loro bengi kula enteni ya ora mundak dawa. Mbasan kula tinggal micek tambah dawa. Wong nyatane jenengan duwe kumis umpamane kaya pak kepala sekolah dikerok niku ya tambah dawa. Padahal pak kepala sekolah bendina nyawang kumis, tapi pak kepala sekolah mboten ngerti kapan kumis niku tambah dawa. Tegese napa sak janjane kepala sekolah ki ya goblok asline. Asli ini nengkaleh Allah didapuk dari kepala sekolah niki nasib PAP langsung mikiri kepala sekolah walah aku ini mau mergo nasib toh. Ya nasib karena ditunjang dengan kemampuan yang ada. Orang ngerti rambut modot kapan ya orang ngerti awake dhewe niki sing profesine sebagai petani nandur lombok. peralihan warna dari hijau menjadi merah, padahal bendino awake dhewe niki tekan ning sawah yo ora tau ngerti kapan Gusti Allah niku anggene ngecat rambut. Ora nang ngerti. Oh, berarti paham. Anggene ngecat Lombok, ora ana sing ngerti. Dawa cendake rambut awake dhewe yo ora krasa. Modot lan mengkerete kuku awake dhewe yo ora krasa. Ning ngono sawijine barang yen modot yen mengkerete krasa niku nggih wonten. Tangan niki lho maksude. Contoh. Mila niki kabeh kuasanipun Allah. Mila Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu syarat awake dhewe niki sukses dadi kawulane Allah niku napa? Kudu saged nampa kodok lan daripun Allah. Kudu iso nampi kanthi sae napa ingkang sampun dadi proposale Allah. Mungkin kula ada dua kekuatan besar. Satu takdir, dua doa. Lah awake dhewe niki nyuwun sewu kudu iso nampa takdire Allah. Kudu iso nampa kodok lan kodaripun Allah. Soale napa? Kathah tiyang ingkang boten saged nampi kodok lan kodaripun Allah. Mila uripe niku ra iso bahagia soale napa? Donggege mangsa. Bapak Ibu rahimakumullah, kula ada dua kekuatan besar yang diciptakan oleh Allah. Yang pertama adalah takdir, yang kedua adalah doa. Takdir niku napa? Takdir niku rencanane Allah. Doa niku napa? Doa itu fasilitas Allah yang diberikan kepada hambanya, dan Allah berjanji tidak akan pernah menolak dan mengecewakan hambanya. Inilah dua sisi yang bertentangan. Siji karepe Allah, tapi mergo sayangnya Allah kepada kita, Allah juga memberikan fasilitas. Fasilitasnya apa? Doa. Allah mengatakan ud'uni astajib lak. Berdoalah kamu, maka kamu saya kasih. Maka jenengan ora usah kaget. Kadang-kadang Allah niku mbatalke rencanane dhewe mergo nuruti kawulane, mergo nuruti karepe kawulane. Jajal sampe apike Allah kalih awake dhewe niki. Allah niku sering mbatalke rencanane mergo nuruti karepe awake dhewe. Mila nyuwun sewu, la yarudul qada illa bidu'a. Takdir dan kodoknya Allah itu tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Mila napa awake dhewe niki kendonga, umpamane duwe takdir elek, Allah kersa ngrubah takdire awake dhewe niki iso dadi wong apik. Lak didelok sangka karepe Allah awale, Pak. Ora ana sing nyangka niku sak kelas kula dadi kiai pengasuh pondok pesantren, niku ora ana sing ngira. Soale napa kula mbiyen sak kelas paling ndablek. Artinya apa? Ini berita dan kabar gembira bagi santri, bagi siswa dan siswi SMA 1 Ndelopo yang ndablek. Aiki. Aja ketularan ndablek ki. Ketularan apa sing dilakoni dan dialami oleh Gus Miftah. Yang waune ndablek nyuwun sewu, kok kula mboten ndablek pripun? Kula niku sekolah mesti telat. Padahal manggon kula teng pondok, sekolah niku sing duwe pondok. Napa kula kok mesti telat? Soale sak derenge sekolah kula gadah kewajiban makani pitik telur. Kula jaman sak monten diwenehi kewajiban ngopeni ayam telur niku 10.000 ayam. Jadi saben bar subuh kanca kula ngaji kitab, kula mlebu kandang pitik. Kanca sekolah mlebu kelas ambune wangi, kula mambune telek pitik. Mergo rampunge awan ra kok berados. Aduse mengken ngenteni istirahat. Dadi saben mlebu kelas kula niku mesti dijejer ning ngarep kelas kali guru kula. Miftah, kamu telat, dijejer. Pun kula ngadeg. 1 jam pelajaran kula ngadeg. Tapi aja ngenyek utekku, senajan to aku ndablek mbiyen aku rung tau ra ranking 1. Rungokno aku pengen. Kuwi sing angel, Bro. Aku ndablek tapi pekok. Tak dadi. Mila Bapak Ibu rahimakumullah. Kula niku lak kalih pelajaran eksak niku lak belas mboten paham. Kula niku pelajaran sing paling kula seneng eksak namung siji, biologi. Itu pun bagian anatomi tubuh witok. Lak liyane radong kula. Kula niku saben ujian matematika kalih guru kula, lembar jawaban kula niku mesti dibakar kalih guru kula. Zaman biyen niku lak ngeten Pak Kepala Sekolah, menawi ujian niku lembar kerjanya sudah diberikan, soalnya belum. Soal belum dibagi, saya sudah selesai mengerjakan matematika. Oh, ampuh banget to Pak Dhiake. Kowe ampuh apa petuk iki bedane tipis ta kandhane. Di lembare urung dijawab, urung diwenehke soal e, kula wis rampung ngerjake matematika. Mila jenenge mon matematika, makin tenanan makin tidak karu-karuan. Kula ini belas mboten dong, delalah dicontoh kali anak kula. Anak kula niku yo belas ra gelem matematika. Kelas telu munggah kelas papat, soal 10 salah kabeh. Anakku kuwi Pak Kepala Sekolah, salah kah? Akhirnya gurune arep nyeneni wedi wong anake kiai. Akhirnya gurune telepon kula, Pak Kiai, anake jenengan iki pripun? Lah pripun Pak Kepala Sekolah? Lah iki soal 10 matematika salah kabeh, ora ana sing bener. Akhirnya gurune kula keng mara teng pondok, mang mara teng pondok, anak kula mengkandani salah teng pundi? Anak kula dipun tangleti. Nak, kenapa soal matematika 10 salah semua, enggak ada satupun yang benar? Apa jawaban anak saya Mufti atau ilah Sohibul Atiyah Maulana Habibur Rahman? Lah wong yo anak-anakku dhewe ngapa yo protes? Ya lah ibu-ibu protes, ora usah protes. Gawe jeneng dhewe. Carane piye? Awake dhewe gawe anak dhisik ngono. Takoni anakku lho. Kenapa masalah semua enggak ada satupun yang benar? Apa jawaban anak saya? Mohon maaf Bu Guru. Kenapa semua salah enggak ada satupun yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Anakku iki, Pak. Aku lah krungu jawaban anakku lah. Pripun, Mbah? Lanjutkan. Nyuwun sewu, mlebu kelas mesti telat. Tapi rono critane kula niku dijejer mergo kon apalan, apalan mahfudzat, apalan mutalaah, apalan fikih, apalan hadis, apalan ayat. Urung tau kula dijejer. Mesti kula menangan dhisik. Tapi ngene iku wau, benisuk kula niku dijejer. Dan di kacamata para guru kula niku termasuk ndablek. Soale napa? Belum ada sejarah di pondok pesantren murid dan santri niku wani demo ning sekolah. Nembe kula. Dadi nyuwun sewu. Orang-orang kemudian hari ini ketika saya kemarin pulang ke Lampung pengajian akbar di Kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah sing teko tiyang 15.000. Guru kula niku ndomblok ngaten iki. Iki mbiyen muridku kae. Ndelokke, aku ora percaya. Langsung kula parani, "Nyoh, sawangan matamu." Contoh. Tegasnya napa adik-adik? Hari ini kamu yang merasa sekolahmu biasa-biasa saja. Kamu masuk di SMA N1 Delopo kok bijimu biasa-biasa saja. Itu bukan akhir dari segalanya. Ya, bukan akhir dari segalanya. Atau kalau kamu mengatakan sekolahan kita kalah elit dengan sekolahan lain, saya bilang bukan di mana kamu belajar, tapi bagaimana kamu belajar. Kulambian masuk IAIN niku nyuwun sewu. Kanca kula mlebu UGM, bendina dilek, dilokke kuliah kok ning IAIN. Malah sakniki ganti UIN. Apa kuwi UIN? Universitas Insyaallah Negeri. Digenyek-nyekan, Pak. Aku lho ya moh kalah daripada awakmu ning UGM, untune gondrong tur maju. Alias merongos. Bukan di mana kita belajar, tapi bagaimana kita belajar. Saya dulu pondok saya itu mohon maaf bukan pondok elit, tapi atas rahmat dan rahmat Allah sak ndablek-ndablek kuli. Banyak hal dulu yang saya lakukan. Satu, walaupun secara zahir kadang-kadang saya demo ke sekolahan, tapi hati saya ini tidak pernah lepas dari mendoakan guru-guru saya. Kenapa? Karena saya meyakini barokah dan manfaat ilmu itu berangkat dari takziman wa ikroman kepada para guru. Itu saya pegang. Sekolahku jan jarang, telat terus. Tapi nyuwun saya umben bengi, guruku tak fatihai. Guruku matematika, al-fatihah. Guruku bahasa Inggris, al-fatihah. Ada apa dengan bahasa Inggris? Oh. Mesti bahasa Inggris gurune guala iki ketok. Mr. Englishman, where are you? Kalau dilihat dari histerisnya siswa-siswi ini, para siswa putri ini, kayaknya ada yang enggak beres. Gue lagi sampai izin Pak Kepala Sekolah. Kemarin pas rame-ramenya itu saya didatangi wartawan dari Amerika, majalah Reuters. Reuters itu merupakan salah satu majalah terbesar di Amerika. Jadi pengen liputan secara eksklusif sosok Gus Miftah yang pengajian di tempat prostitusi dan lokalisasi. Jadi mereka datang ke pondok. Ternyata wartawane reso bahasa Jawa, reso bahasa Indonesia. Gus Miftah bahasa Inggrisnya dugleng-dugleng. Gratul-gratul. Cuman kelasnya little-little can. I love you, you love me. I and you, love-lovean. Iya. Bahasa Inggrisnya gampang. Buku bahasa Inggrisnya, book. Ya kan? Buku tiba, ketebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya, clock. Jam tangan rusak, o'clock, o'clock. Akhirnya saya malu Pak Kepala Sekolah. Ternyata dia ngomong bahasa Inggris, saya bahasa Inggrisnya biasa-biasa saja. Akhirnya apa? Akhirnya saya harus menggunakan penerjemah. Dan dia bilang, tolong Kiai, segera kursus bahasa Inggris. Kenapa? Karena mau kita agendakan nanti Pak Kiai pengajian pas dan di Boston, Amerika. Subhanallah. Wow. Akhirnya kalau ya latihan didik-didik toh. Wow. Ladies and gentlemen. Wow. Dake, yoi didek-didek, yoi iso kok. Yo latihan-latihan, sopo ngerti iso dadi pengajian teng Amerika. Alhamdulillah visane meh dadi, sesok Januari mangkat teng Amerika. Saya di Amerika, Anda di Ameriki. Jadi kabeh kuwi ono wasilae. Sampai kemudian saya Eptanas, karena waktu itu namanya Eptanas, masih menggunakan NEM. Nilai evaluasi Eptanas murni. Kan sekolah niku lak greget ya tuh. Tiap ganti menteri ganti kebijakan. Dulu apa namanya metode sekolah itu pertama kali nopo Pak Bian? CBSA, cara belajar siswa aktif. Ujiannya menggunakan Eptanas, evaluasi belajar tahap akhir nasional. Kemudian diganti sampai hari ini muncul kurikulum berbasis kompetensi, KBK. Tidak lagi Eptanas, tapi nopo UAN, ujian akhir, ujian akhir nasional. Pokoknya ganti menteri ini ku ganti kebijakan. Soalnya nopo, lah orang ganti kebijakan, pejabat ora oleh duit, oleh duit. Akhirnya saya Eptanas, jenengan tahu, waktu itu yang di Eptanaskan itu 5 pelajaran, dan saya ngambil IPS. Dan bapak ibu tahu, adik-adik saya ndelopo tahu, subhanallah. Begitu ujian diumumkan, nilai evaluasi Gus Miftah, nilai Eptanasnya itu untuk tingkatan madrasah aliyah tertinggi seprovinsi Lampung. Jajal amuh bang, sinau ra tau le. Lah wong kalah karo telek pitik. Pertanyaannya kemudian kok bisa Gus? Apakah itu the power of ngawur? Ora. Itu bukan the power of ngawur, tapi saya menggunakan satu the power of kepepet, nomor dua the power of solawat. Jadi ban bengi saben ajeng mangkat ujian sing tak waca namung solawat. Guru-gurune kabeh tak Fatihah. Ya Allah wasilah kula remen kali guru kula bahasa Inggris Al-Fatihah. Tapi ra usah nganggo ilah hadrati ruhi mesake. Modar gurumu. Maka saya meyakini tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang lepas dari kuasanya Allah. Kalau kemudian Allah itu sudah menghendaki apapun, maka kita sebagai manusia tidak bisa menolaknya. Maka doa yang sering kita baca apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Yen Allah niku pun ngeresake, senajan tawang sak donya niku nolak, tidak mungkin bisa menolak kuasanya Allah. Tapi sebaliknya, kalau memang Allah itu tidak menghendaki orang sedunia minta supaya itu terjadi, maka tidak akan pernah kejadian itu terjadi kecuali atas izin Allah. Maka kemudian dalam lembaran-lembaran sejarah kita bisa melihat bagaimana orang yang manut aturannya Allah niku mesti akhirnya bahagia. Orang yang awalnya menjadi pecundang, orang yang awalnya itu zero tapi pada akhirnya menjadi hero. Orang yang awalnya bukan siapa-siapa tetapi karena ikut dengan apa yang menjadi aturan Allah, pada akhirnya dia menjadi orang yang luar biasa. Kita lihat dalam sejarah satu-satu. Saya berharap setelah ini kemudian adik-adikku di SMN satu dolopo. Angel mentok, dolopo. Kita emer go ngelak ini. Ini kira nyebai banget toh. Dadak diwenehi sendok. Apa rumangsane aku nyuweki degan ngono. Lah yo ora rampung niki mungkin pengajiane. Anjan. Ya, kowe wae. Jangan bermus. Kamu ingin ya? Sabar le, sabar. Engko lak wis teko titi wancine yo. Apa-apa kira iso dipaksa le. Wong pengen rabi karo wong tuane ora oleh. Yo ora usah dipaksa. Paling yo mateng dhisik. Contoh. Iki jenenge sapa iki? Saifi. Saifi. Kok ireng banget toh iki? Iki mesti karo kanca-kanca kelas diundang Blacky. Padahal tanggo kula niku sing diundang Blacky ternyata kirek. Halah-halah. Aja. Aja Saiful Blacky mesake. Saiful Irma. Apa ku Irma irenge, masya Allah. Saiful kelas berapa, Bul? Kamu kelas apa? Kelas 11. Kok tua banget rumahmu. Kita doakan Saiful tiga hal. Siji, mudah-mudahan Saiful sekolahnya lancar. Amin. Saifi apa Saiful? Saifi, sekolahnya lancar. Amin. Nomor loro muga-muga Saiful masa depannya apik. Nomor telu muga-muga Saifi dadi putih. Ngimpi. Saifi iki mlebu labur. Ora kok dadi putih, labure dadi ireng. Lho ana. Dila, dhek lak anu ngono. Seberapa greget kamu Saifi? Aku nyemplung labur, labure ireng. Langsung update status. Seberapa greget kamu? Aku sing disuguh degan, kowe sing pengin. Iya. Sallu ala nabi, contoh. Ora kaya awakmu. Bocah-bocah SMA dijogo, mbok yo pacarane sesuk wae, nduk. Ora usah pacaran. Gus Miftah ra pacaran bojone yo ayu. Lah saiki lho Pak Kepala, Pak Sekolah, Pak Kepala Sekolah, Pak Guru-guru. Pak Kepala Pak Sekolah. Padahal ya. Kadang-kadang ndelok ke statusnya bocah-bocah niku ya Allah. Seberapa greget kamu? Aku yang pacaran kowe sing ngetengi. Ya Allah. Iki kok piye to? Mbok yo ora usah pacaran dhisik. Tenangno pikirmu pi. Lak wancine oleh jodoh mesti oleh. Kok tak pacaran bareng. Pokoknya slogane bocah-bocah SMN 1 Ndolopo iki pacaran berarti desa. Ngono wae. Sing ora pacaran yo luwih desa. Awakmu ngerti le, di Yogyakarta itu tingkat perceraian paling tinggi di mana, Pak? Di Gunung Kidul. Gara-gara di saat itu banyak kasus hamil duluan. Begitu hamil, nikah, anaknya lahir, cerai. Gara-gara niku wae. LKMD, lamar kari meteng dhisik. Kalau istilah kerennya MBA, Married by Accident. Karena ternyata di Gunung Kidul itu biasa, bengi-bengi nonton wayang, sak sarung, sikile papat, itu biasa. Aku radong aku, kok iso? Sumpah, aku penasaran aku. Aku pengen jajal. Kok iso? Contoh, maka kalau bisa ya meminimalisir pacaran. Tapi kadang-kadang begini, Kita itu begitu ngaji bahasanya sok Arab, sok Arab. Kemarin saya bilang, kholwat itu artinya apa? Kholwat itu artinya bukan pacaran. Kholwat itu artinya ndelik. Lah sekarang itu orang pacaran menggunakan istilah kholwat. Itu berarti ndelik. Wong pacaran kok ndelik? Jangan gunakan istilah-istilah agama untuk hal-hal yang baunya seperti itu. Pak kepala sekolah ada orang yang kholwat. Apa itu pacaran? Bukan, kholwat itu artinya ndelik. Kaya Kanjeng Nabi tahanus ning Gua Hira kuwi jenenge kholwat. Kok malah saiki dinggo istilah pacaran. Lucu meneh. Mulai seneng nganggo jilbab, membuat komunitas namanya apa? Hijab Syar'i. Please deh. Awakmu ngerti hijab kuwi artine apa? Hijab kuwi artine aling-aling. Hijab kuwi artine apa ya? Contoh ngene, kula mbiyen ning pondok, WC-ne mung titik, kula ngisinge ning kali. Supaya ning kali kula ngising niku mboten ketok, diwenehi tutup. Lah tutupe niku jenenge hijab. Lah bocah saiki gawe komunitas jenenge Hijab Syar'i. Pertanyaan saya, sing mau tutupi apane? Sing mau aling-alingi apane? Sing mau nggo kuwi jenenge jilbab. Maka nanti akan ada istilah hijab, ada istilah jilbab, ada istilah kerudung, ada istilah khimar, humur. Niku beda-beda. Lah saiki nyuwun sewu, nembe seneng jilbaban kok gawe komunitas jenenge hijab. Sing mau aling-aling ki apan? Sing mau nggo ning dasmu kuwi jenenge jilbab. Maka kalau jilbab itu pasti hijab, kalau hijab belum tentu jilbab. Ngono. Beda mana kalau kerudung? Kerudung itu cuman sampai sini, tidak sampai menutup yang bawahnya. Maka di Jogja ada istilah dhuwur kudungi sor warung. Jadi jangan membuat istilah pacaran holwat, jilbaban hijab, hijabers wirono. Oh, pawi hijabers. Lah jilbabers malah ora apa-apa le jilbabers. Ning tanggaku ana wingi tak onek-onekke. Napa anake nganggo jilbab diseneni karo wong tuane? Tak parani. Ngopo anakmu mak seneni nganggo jilbab? Lah pripun, Gus? Anak kula jenenge Bambang kok. Walah, lanang. Saifi kok jilbaban. Mundak putih. Ketoke ngarep banget pengen putih saiki. Ki mau nyemplung cat warnane putih dadi ireng. Kita lihat lembaran sejarah. Bagaimana kemudian ketika Allah itu sudah mengendaki sesuatu, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Artinya apa? Saya yakin Pak Kepala Sekolah, anak-anak itu kan kemampuannya beda-beda. Walaupun secara klasikal mereka katakanlah dipilih. Oh, lah sing rodok mantes-mantes ning A. Saingi sore B umpamane, saingi sore C. Saya tahu, Pak, karena saya sarjana pendidikan. Tapi ijazah saya tidak saya ambil. Aku izin kuliah tahun-tahun gelar SAG. Sarjana agak gimana gitu? Izin aja. Gimana gitu? Oh, kurang ajar saya, Bu. SAG sarjana agak gemblung. Awas ya tak ajar. Contoh. Jadi lah kowe tak tapuk contoh. Jadi saya itu sedikit tahu kurikulum berbasis kompetensi CBSA itu seperti apa. Bahkan sekarang ada lagi kurikulum apa namanya. Niku nyuwun sewu. Anak-anak kita itu kan memang kemampuannya beda-beda. Ono sing pinter, ono sing pinter banget, ono sing biasa-biasa wae, bahkan ada yang cenderung kurang. Dan di pondok saya di Lampung sana itu cara menaikkan anak ke kelas berikutnya itu menggunakan kategori seperti ini, Pak. Jadi bocah kuwi pinter, manut, ini berarti excellent. The best, pinter tur manut. Sangi sore kuwi ana pilihan, pinter ora manut karo manut ora pinter. Pinter ora manut karo manut ora pinter. Mana yang lebih saya dahulukan? Saya bilang sama anak-anak yayasan. Lah ndelok dua kasus seperti ini, bocahe pinter tapi ora manut, karo manut tapi ora tek pinter, maka saya lebih mendahulukan manut senajan to mboten tek pinter. Niki lak pinter ora manut lak gelem taat. Ya nyuwun sewu, umpama dadi anggota DPR gaweane maling duwite rakyat. Kenyataannya seperti itu. Jadi lak bocahe pinter ora taat, iki mbahe penjahat nih. Pinter ora taat. Pinter ora manut niki bahaya. Maka yang saya dahulukan pinter tur manut. Pinter tur manut. Pinter ora manut karo ora tek pinter tapi manut, saya lebih mengutamakan ora tek pinter tapi manut. Saifi ora pinter tur ora manut. Ora pi contoh. Lak didelok sangka rupane Saifi iki bocah manut. Mung rada pekok. Ora pi ora. Contoh. Karena kemampuan yang berbeda-beda itulah kemudian guru ketika mengajar kepada siswa, ini yang kemudian saya enggak tahu masuk enggak ke dalam juknis atau juklak ketika guru ngajar kepada siswa. Di dalam metode dakwah Rasulullah mengatakan khatibun nas biqadri ukulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Artinya apa? Bagaimana kemudian apa yang disampaikan oleh guru value-nya bisa diterima oleh murid, itu harus dengan menggunakan bahasa yang kira-kira dipahami oleh murid. Sehingga apa? Message-nya bisa terdelivery dengan baik. Wah, pinter tak aku ningkene pada. Kowe radong kowe. Kalau kemudian bahasanya itu yang digunakan terlalu berbelit-belit, maka ini tidak masuk konsep yang diajarkan Rasulullah khatibun nas biqadri ukulihim. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Maka saya mohon maaf, Pak. Kalau soal ngoten niku Pak Kepala Sekolah perlu belajar kali kula. Soale napa? Kula ngaji karo siswa, bahasa kula beda kali pengajian umum. Kula pengajian umum beda yen kula ngaji teng kafe. Kula ngaji teng kafe mawon ora padha kali kula ngaji teng tempat prostitusi. Likul lima kol makom, ada tempat, ada perkataan, ada tempat. Walikul lima kom makol, dan ada tempat, pasti ada perkataan yang berbeda. Artinya apa? Kalau kemudian pesan-pesan dari guru pengen diterima dengan baik oleh murid, artinya apa? Guru harus evaluasi, guru harus observasi bagaimana kemudian bahasa guru bisa diterima oleh murid. Contoh, pulang ngaji ning kafe, bocah kafe lah identik dengan mabuk. Mereka semuanya begini. Bahkan sekarang begini. Wah, wow. Biar ngene nganggo botol, saiki ngene nganggo galon. Wow. Saya ditanya Pak Kepala Sekolah. Gus, orang mabuk itu kan salatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari. Apa pandangan Gus Miftah terhadap kami? Ayo. Itu kalau orang tidak paham bahasa panggung. Iya. Salat kalian tidak akan diterima oleh Allah 40 hari. Kenapa? Karena kalian mabuk. Kira-kira lak bocah-bocah niku kula jawab seperti itu, kira-kira pengajian teng kafe bubar napa mboten? Maka apa jawaban saya yang saya berikan kepada mereka? Apa kamu tanya apa? Apakah orang yang mabuk hadisnya mengatakan tidak diterima oleh Allah ibadahnya 40 hari? Saya jawab, iya, tapi mohon maaf, itu hadisnya orang normal. Sementara kamu yang kerja di sini abnormal. Artinya apa? Kalau kemudian kamu mau sholat ngenteni orang mabuk, pertanyaan saya, kamu sholate kapan? Wong ben bengi cangkemmu ngombe alkohol. Terus dia tanya lagi, terus gimana Gus? Tetap sholat toh, urusan ditompo apa ora kuwi ora urusane menungso, tapi urusane Gusti Allah. Tugasmu ki siji le, apa? Gak piye carane gawe malaikatmu medase. Mabuk, sholat. Apa saya sampaikan kepada mereka? Sederhana saja. Kalau orang berbuat baik saja itu ada bosennya. Dan saya yakin orang berbuat maksiat kuwi mesti ono bosene. Saenak-enake ngombe degan. Ki sakmene entek aku mesti kelempokan. Apa mana tak gabung karo kopi? Anyang-anyangan. Apa mana degane rada tuwa? Kerminen. Kalau orang berbuat baik saja itu ada bosennya, maka saya meyakini orang berbuat maksiat pasti ada boringnya, ada bosennya. Tanya lagi dia, tanya sama saya. Gus, apa? Aduh, loro. Malah kayak Sri Mulati. Dia tanya lagi. Kayak kemarin Idul Adha saya ajak, anak-anak mau enggak sama saya? Urunan latihan kurban. Apa itu Abah? Kita urunan mbak-mbak PSK ini. Berapa jumlahnya mbak-mbak PSK? Ada 450 PSK. Apalah. Oke, ya ini lonte sih padahal. Ya apa. Con. Lah kuwi tenan contoh kepiye? Encen aku kiyaine lonte kok contoh. Pengalaman matamu yo ora pengalaman. Jadi wong kaya kula niku Pak Kepala Sekolah ngomong go cara bahasa napa mawon kula iso, soale kabeh wong kula parani. Terus pripun, Mbah? Jumlahmu piro? 450. Yuk. Saiki sapi regane 20 juta sak sapi. Alangkah indahnya mbak-mbak PSK yang ada di sini, saudara-saudara saya di sini, senajan to kowe rong iso kurban. Sing jenenge kurban kuwi sapi siji diporo wong pitik. Lek wong 400 tuku sapi siji kuwi jenenge ora kurban tapi latihan kurban. Umpama dianggap kurban mesake boyoke sapine. Wong boyok siji ditumpaki 7 sapi, iki ditumpaki 400 lonte aku. Loh nggih napa mboten? Lah ya nggih Kak. Loh nak logika mawon. Akhirnya apa? Terus pripun, Mbah? Wis urunan wae cah siji nyato 1000, 200.000 diniati latihan, engko dibeleh niate sedekah. Alhamdulillah urunan. Begitu urunan ana sing takon kula. Mbah, niki lak dhuwit mboten enak. Wong niki lak dhuwit red district, distrik merah. Kula kados mekaten. Wong kula niku pekerjaane namung dodol kroto. Jadi kula mbiyen niku nate jaman kula iki aku nemu bahasa kroto kuwi le jaman aku kuliah. Abah iki kuliah mbiyen duwe tangga mahasiswi. Bocahe wayu mendina pakaiane anyar. Lah HP-ne anyar, kamu kok jaman niku kula dereng duwe HP. Aku lak gumun. Iki berarti anake wong sugih. Tak teluk. Dek sini. Nggih Pak Kiai. Kowe iki anake wong sugih? Mboten. Bapakmu jabat? Mboten. Bapakmu pengusaha? Mboten. Kok mendino bajumu anyar wis duwe HP duwite sangko ngendi? Lah kula takon, kowe dodol apa? Kula dodol kroto. Lah kula lak bingung, kok dodol kroto iso sugih. Kroto niku lak mlinjo cilik-cilik niku ta jenenge kroto to. Akhire kula maro ning pasar, ternyata sing dimaksud kroto niku mboten niku, Bu. Kroto niku napa to? Walah Gus, kroto niku pakan manuk. Walah. Ternyata bocah iki iso ganti baju tuku HP mergo gaweane dodol pakan manuk. Sing tuku sapa manuk? SIV. Ora wi. Pertanyaan mereka apa? Pertanyaannya cerdas. Berkaitan dengan pahala dan dosa. Bah, apa nduk? Saya kan pekerjaannya seperti ini. Masa uang ini saya pakai untuk sedekah. Nopo enten pahalane? Ayo. Apa jawaban Gus Miftah? Kalau kamu tanya sama Abah soal pahala, mohon maaf, Gus Miftah bukan panitia pahala. Maksudnya pripun, Mbah? Tergantung niatmu sedekah kuwi apa. Lah niatnya kamu ada manfaatnya bagi kemanusiaan yang lainnya, sapinya kita sembelih, dagingnya kita bagi ke desa-desa, artinya ada nilai manfaat. Tapi kalau kamu bertanya soal pahala, ya nyuwun sewu, aku ora ngerti pahala kuwi rupane apa. Ya saya terangkan, ini loh Pak, metode yang saya maksud dengan metode. Akhirnya saya bilang sama mereka, ad-dunya darul amal la jaza'a wal akhiratu darul jaza' la amala. Dunia itu ladangnya pahala, ladangnya amal, tidak ada pahala. Dan akhirat itu ladangnya pahala, sudah tidak ada lagi amal. Jadi dosa wile karo perbuatan baik, kuwi balasannya tidak ditampakkan di dunia, tapi besok ditampakkan di akhirat. Jadi awakmu ki sering salah. Enggak wae status ning Facebook, Jumatan dhisik ah men ganteng. Kuwi ana urusane antara Jumatan karo ganteng. Dasare saifi ireng mulai Jumatan tetap ireng. Contoh. Secara logika itu Pak saya masuk kepada mereka. Oh. Pahala itu oleh Allah tidak ditampakkan di dunia, Nak. Kamu berbuat baik itu balasannya tidak di dunia. Kamu berbuat dosa, balasannya juga tidak dunia. Contoh, Rasulullah mengatakan, 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Yolak sing sholat Pak Kepala Sekolah tok. Lawang sambene sholat 2 rakaat sebelum subuh, kowe oleh bagian donya sebelah ngendi. Maka oleh Allah itu tidak ditampakkan. Wong sing gelem salat jenazah kuwi karo Gusti Allah diwenehi emas sebesar gunung. Berarti Mbah Mudin kae masih paling oke. Ayo. Mila saiki cita-citane pengen dadi Mudin. Josi ra apa-apa mulia. Lho, lak duwe mantu tentara e buanggane ra umum. Mantumu sapa? Tentara. Lak duwe mantu Mbah Mudin, mantumu sapa? Menghina tentara penting, Mbah Mudin luweh penting. Tentara mati sing bungkus sapa? Mbah Mudin. Tentara mati sing bungkus Mbah Mudin. Mbah Mudin mati bungkus dhewe. Jadi balasan itu tidak ditampakkan di dunia. Mila kadang-kadang iki lucu awake dhewe. Ayo Bu sedekah. Nggih. Kowe ngapa gelem nyemplungi kotak infak? Men oleh balen sing luweh oke. Kuwi berarti kelasmu kaya rentenir. Mendring tak kandhani. Dadi sesuk lah awakmu krungu ana nyemplungi kotak infak, napa infak? Men oleh balasan sing luweh oke. Mendring. Tidak kelihatan. Umpama ngeten. Lak kula bar sedekah Gus rezeki kula niku dadi lancar. Napa niku mboten pahala saking Allah? Mboten. Niku baru rihul qabul ambune pahala. Pahalane kapan? Sesuk ning akhirat. Kok gara-gara kue salat duha rezekimu lancar? Itu bukan balasan tapi baru baunya balasan. Kula mangkat ngaji mriki kok kula mulih disangoni kali Pak Kepala Sekolah? Itu bukan balasan. Kalau itu dianggap balasan terlalu murah. Itu baru baunya balasan. Umpama ora dikai balasan ning alam donya, Gus, ora apa-apa, sesuk balasane ning akhirat, tapi Pak Kepala Sekolah iso dilaporke polisi. Melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Padahal kadang gini nih, Allah itu tidak menampakkan perbuatan dosa balasannya di dunia. Contoh, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, apa kata Rasulullah? Akan dimasukkan ke dalam mulutnya rantai yang terbuat dari api neraka yang masuk melalui mulut sampai tembus kepada duburnya. Dan kalau seandainya satu biji rantai itu dilemparkan ke dunia, maka dunia itu akan hancur terbakar berikut isinya. Yolak sing ninggalke sholat wong siji. Ayo, padahal wong Amerika oke sing ora salat kuwi donyane entek malaikate kentekan donya sing diantem rante. Maka enggak ditampakkan. Tapi kalau kemudian gara-gara kamu berbuat dosa uripmu susah, itu bukan balasan, tapi baru baunya siksa. Contoh, umpamane iki burung edian iki umpamane. Saifi umpamane. Nakal. Bendino gonta ganti pacar. Dolane ning sarkem. Dolane ning doli. Kok nyuwun sewu? Iki contoh sing paling gampang soalnya. Kok bar niku nyuwun sewu, moro-moro si Saifi nguyuh panas. Niku mboten siksane Allah. Niku baru ambune siksa gara-gara kipli nakal gaweane tuku kroto. Cara gampangnya ngoten iki. Lah, bahasa-bahasa seperti itu Pak Kepala Sekolah saya sampaikan kepada mbak-mbak di kafe, mbak-mbak di sarkem, mbak-mbak di tempat prostitusi dan mereka bisa menerima. Bahkan kula wingi bar dikontak kalih manajer DJ Katy Butterfly. Wow. Asik-asik. Pesek-esek ibu asik-asik. Ada apa mas? Ini Mbak Katy itu sekarang tertarik masuk Islam Gus. Maka coba dilihat sekarang di Instagramnya Katy. Kalau mau makan dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim walaupun belum dengan makhraj yang pas. Sekarang dia nge-DJ sudah tidak menggunakan baju yang seksi. Sudah mulai tertutup bahkan nganggu batik. Wangun nuwi. DJ batikan. Wow. Artinya apa? Yang saya sampaikan kepada mereka itu tidak mengajak kemudian mereka harus meninggalkan profesinya, tapi bagaimana kemudian mereka merasa malu dengan profesi yang dilakukannya. Kak, saya bilang sama wartawan, Gus Miftah itu copet. Apa bedanya copetnya Gus Miftah sama copet di terminal? Copet terminal itu goblok. Kenapa? Karena yang dicopet cuman dompetnya. Ketahuan dipukuli kepalanya. Goblok. Kalau Gus Miftah copet, tapi yang Gus Miftah copet adalah hatinya. Lah atine wis kecopet, jangankan dompet, yang lain-lainnya juga akan diberikannya. Masuk Pak Eko. Carane ngono. Lah, sama halnya ketika berbicara konteks pendidikan secara formal seperti di SMAN ini. Pendidikan kita akan berlangsung dengan baik manakala guru mampu mengaplikasikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, khatibun nas biqadri uqulihim. Berbicaralah kepada siswa sesuai dengan kemampuan akalnya. Berbicaralah dengan siswa sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan apa yang dia milikinya. Makanya saya yakin kalau ada guru-guru seperti itu akan menjadi guru favorit di SMAN 1 Ndolopo. Tapi kalau tidak, yo bahasa Inggris kuwi mau si done. Oh, kowe salah, Nduk. Di Fatihai gurumu bahasa Inggris. Ala hadini wa la kulli niyatin sholihah. Untuk guruku bahasa Inggris, Al-Fatihah. Langsung kok kepiye? Contoh. Karena apa? Potensi masing-masing siswa itu beda-beda. Gak akan mungkin anak-anak SMAN 1 Ndolopo ini dikasih kelebihan oleh Allah. Karena saya meyakini, la tahtakir mangdunaka falikulli syai'in maziyah. Janganlah kamu menghina orang yang ada di bawah kamu. Kenapa? Karena semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Pak kepala sekolah, muridnya jenengan pinten? Kabeh. Pinten? 800. 800 orang itu pasti punya kemampuan masing-masing dan punya kelebihan masing-masing. Jadi jangan hanya diukur dari sisi akademik, tapi apa potensi lain di luar akademisi. Ora kabeh siswa niku kudu pinter. Gus, siswa kula niku sak kelas 30. Sing 29 goblok, sing pinter mung siji. Lah siswamu 30 sak kelas sing pinter siji, sing goblok 29, kuwi berarti sing goblok gurune. Contone ngeten. Ono macan siji, siswane wedhus 30. Kok 30 wedhus iki sifate dadi kaya macan? Kuwi mergo macane pinter. Tapi lah sawang sule, gara-gara ngajar wedhus 30, macane dadi ompong kaya wedhus, kuwi berarti sing goblok macane. Maka saya bilang, kesalahan kita itu sebagai guru, wong aku tahu ngajar ning pondokku. Mengukur segala sesuatu itu hanya dengan potensi akademik. Padahal di luar akademik itu jauh lebih banyak. Mila mbiyen kiaiku ngomong, "Le, kowe ora usah melu ngaji kitab, kowe ora usah melu ngaji ning kelas. Sok wancine kowe iso ngaji bakal ya iso ngaji." Kenapa? Karena guru saya tahu potensine Gus Miftah kuwi senengane ngomong ning panggung. Mila kula mbiyen teng sempondok diceluk Mister Contong. Soale nggon-nggon cangkem kula nyontong. Kula keng teng kelas, Pak. Niku mualas, tapi saya enggak pernah keluar dari kelas. Ya mung tak rungokke tok. Mila kula niku sekolah kelas 1 SMP sampai rampung kuliah belas ra duwe catetan. Ning aja mok contoh. Kuwi mung contoh sing ra kena dicontoh. Iki mumet iki. Iki tak rupa-rupa mumet iki. Rasa dicontoh wong nek aku sak kentongan kok. Kowe iso apa? Nyanyi lagu Cinta Tak Terpisahkan. Wah, aku iso. Eh? Tekku iki aja nggo dolanan. Kowe ngopo? Kaya bayaranmu jelas. Ora bayarannya terlalu semangat. Aku mau contoh. Jadi aku ki aja mok contoh, sing bab kuwi mau aja mok contoh, tapi nanti ada bagian lain yang kamu harus mencontoh bagaimana semangatnya Gus Miftah untuk bisa menjadi maju. Ini baru background contoh, sing ora kudu mok contoh. Soalnya aku sak kentongan. Lanjut. Teku iki aja nggo dolanan, mergo teku sagede kentongan. Sing tak jalo ora mung pacaran, tapi ayo ge rabi tenanan. Ngono we ngono. Tangkeme cah iki. Saya wengi saya dewasa jeneng. Iki urung, iki bab rondo barang rung metu. Langko wis wayahe metu bab rondo weh. Rondo kuwi lak ndelok aku, ora ndelok aku meneh. Katok. Kok dengaran Gus Miftah katoke putih. Soale wis kentekan katok. Alhamdulillah isine ra tau enteh. Memang rasane aku to. Kok tumben Gus Miftah katoke putih. Kentekan katok. Lah kula niku Pak kepala sekolah lak metu saking pondok niku seminggu ra mulai. Seminggu 10 dino Lampung, Kalimantan, Jawa Timur, Ponorogo. Ponorogo niku nganti rupulo kaya reok. Sebulan peng 5, peng 6 niku lho teng Ponorogo. Nggih kali niki jamaah Al-Kintiliyah. Jamaah sing melu ngaji kula sak nggon-nggon melu niku jenenge Al-Kintiliyah. Soale napa? Sak nggon-nggon ngintil. Napa kok ngintil? Soale cilik. Lah gede mangkat dhewe. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi orang itu punya potensi masing-masing. Maka jangan kemudian iki mengatakan siswane goblok, iki rata pinter, iki pinter banget. Enggak. Saya tidak setuju kalau kemudian klasifikasi siswa seperti itu. Pak, saya sering matur. Anak-anak kafe itu saya klasifikasikan kepada apa? Anak yang baik dan anak yang belum baik. Saya itu enggak bisa komandan mengatakan orang kuwi wong apik wong elek. Enggak bisa. Adanya itu orang baik dan belum baik. Lah ketemu wong elek kaya kula niki posisine seperti tukang bangunan. Seneng. Tukang bangunan niku lak ndelok omah urung dadi seneng soalnya napa pekerjaane sih okeh. Tapi lak ana omah wis dadi tukang bangunan kuwi susah. Berarti napa orang duwe pekerjaan. Nganggur. Mila miturutku lala ana wong elek-elek teng kafe, teng tempat lokalisasi, saya menempatkan diri saya seperti kuli bangunan. Alhamdulillah gaweanku sih okeh. Berarti Gus Miftah dibayar. Mboten sukarela. Kula niku ngaji teng Sarkem 14 tahun urung tau nampa bayaran, ben pengajian mesti kelangan. Soale napa? Sego sing gawake kula, konsumsi sing gawake kula. Telung bulan pisan kula bagi sajadah rukuh karo Quran. Gratis. Oh, ning mburi ana sing takon, kok mriki mboten digawake Quran, Gus? Sing tak gawake kuwi lonte. Kok kowe protes aku ra digawake? Apa kowe? Contoh. Ngono kuwi ning takon ngene iki, Ondan. Gus Miftah, apa? Gus Miftah ngasih kami mukena itu ikhlas apa enggak? Ikhlas. Syaratnya apa, Gus? Dinggo salat, aja dinggo lemek. Maka saya yakin adik-adik saya SMN 1 Delopo ini tidak ada anak yang tidak pinter. Tetapi anak-anak yang punya kemungkinan potensi-potensi yang berbeda antara anak satu dengan anak yang lainnya pasti diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala. Amin. Dan kelebihan ku indo, orang kok mesti enak. Nabi ku jumlahnya 144.000, ku orang kabeh urime enak. Tapi juga punya kelebihan. Sapa sing kandha nabi niku mesti uripe kepenak? Ora. Ana nabi sugih, Sulaiman. Ana nabi bojone akeh, Sulaiman. Awakmu ngerti Sulaiman bojone pira? 1000. Bendina keramas. 1000 e, Bro. Sampo laris matamu kuwi sampo laris. Ya apa hubungane karo sampo? Kendela iki dadi kelingan lagune di Kempot kae. Cilianku rambutku dicukur kuncung. Jaman biyen durung usum sabun, aduh sing nganggo lempung. Ivy. lah kaya. Mosok sikatan nganggo areng. Kowe aja ngomong areng ning Saifi. Ora sama orang, kowe ora usah ngomong areng. Lah kowe ora usah ngomong arenge cetha Saifi kuwi wis ireng. Punya potensi masing-masing. Tapi bukan kemudian orang yang punya potensi itu pasti hidupnya enak, Le. Dadi kowe ora usah kaget umpama kadang-kadang kowe iki pinter, kok metu saka sekolah ora dadi apa-apa. Aja mikir sakmono. Uang kuwi sing diweneki kelebihan karo Gusti Allah urung mesti uripe kepenak. Awakmu ngerti Nabi Ayub. Nabi Ayub kuwi nyuwun sewu nabi, tapi uripe ora tau kepenak. Diuji karo Gusti Allah lara terus nganti awak entek, yang tersisa hanya jeroan dan ususnya saja. Nabi Isa itu tidak hanya sekedar nabi, dia rasul, bahkan mendapatkan ulul azmi. Tapi Anda tahu, Nabi Isa niku uripe rekoso, nabi sing paling kere, sing dipangan mung godhong-godhongan. Ayo arepe ngopo? Mila nggih niku wau, mergo kiai niku ahli warise para nabi. Kiai nggih ngoten, ya ana kiai sing kere, ya ana kiai sing sabar, ya ana kiai sing sugih, ya ana kiai sing gagah. Kiai sugih berarti oleh warisane Nabi Sulaiman, contone Ustadz Yusuf Mansur. Kiai sing gagah oleh warisane Nabi Musa, contone Habib Rizik, cangkeme atos. Gagah soalnya. Ya kan? Ana kiai sing sabar oleh warisane Nabi Ayub, sinten mudine ndolopo. Aifi sabar. Saifi takon karo aku, Gus, sabar niku enten watese napa mboten? Ora ana, Fi, sabar niku ora ana watese. Soale sing duwe wates mung kulon praga. Ora ana, Fi. Ana kiai sing oleh warisane Nabi Dawud, suarane apik. Habib Syekh. Lha wis Habib Syekh nemen ya ana. Wis bocah-bocah iki langsung semrintil ya pokoknya, rondo-rondo langsung semrontol pokoknya. Oleh warisan Nabi Dawud suarane apik. Ya ana. Ana kiai sing oleh warisan Nabi Isa kere. Oke. Ana kiai sing oleh warisan Nabi Ayub ganteng, Gus Miftah. Nabi Yusuf. Contoh, mau ngelek tak ajiar. Maka salah satu metode pendidikan dan metode dakwah yang saya kembangkan, Pak Kepala Sekolah, yassiru wala tu'assiru, buatlah mudah, jangan kamu buat susah. Basiru wala tubadziru, buatlah bungah, aja mok gawe susah. Mila ora ana critane ndan ngaji karo Gus Miftah kuwi susah. Ora ana critane ngaji karo aku susah, berarti cangkeme sariawan. Pengajian kok mrengut. Karena kedua kemungkinan, siji sariawan, loro undune loro, apa mau telu padu ning omah karo bojone. Sok bae kok. Ayo nyanyi lagu Kidung Kolosobo. Kalau Sedung Wahyu Kolosebo. Isora, di vokalise. Saifi, aduh. Orang meyakinkan. Jajal, Saifi, tates dhisik. Wahyu Kolosebo yang akan dikumandangkan oleh saudara Saifi alias Blacky. Astagfirullah. Alah astagfirullah barang. Kok istighfarnya kata emang mesake banget kaya. Ayo, ja, tak tes Wahyu Kolosebo men koyo Sunan Kalijogo. Cek sound sih. Eh? Aku semangat ngenteni bono pripun. Ayo vokalis. Ben ngerti, tidak ora apa-apa, ora kudu kabeh. Pli. Rumaksa ingsun lagune stanga ya woro kelawan Mekah hawa kantor angkoro. Senajan setan gentayangan tansah gawe rubuh. Ora ngono lagune. Salah rangono. komet dasku. Senajan Saifi gentayangan tansah gawe rubedo hingga bubu sing jalan. Hop hop aja mau tabu dhisik ben iso dhisik. Dadi lek latihan ping 10 nganti cangkemin cepat iki baru mau tabu. Iki lagune wapi ndak lagune Wali Songo niku. Rumaksa sik rungokne baru kowe. Iya nyanyi pipi wong kowe ngentute fales kok. Rumaksa ingsun sing saged melu. Niki kula niki wong Ponorogo wong Medion kudu lapal lagu ini. Niki tinggalane Wali Songo. Kabeh sing iso melu. Rumaksa ingsun urung. Cah iki ngopo iki? Sengit ya aku. Nembe latihan kok. Adine Saifi mesti kuwi. Ayo semuanya ben oleh berkah Wali Songo. Niki tinggalane Wali Songo. Saya berjanji satu saat saya akan menerangkan substansi kalau sebo niku nopo. Kala niku artine mongso, sebo niku artine sowan, mati, wancine sowan. Iki sing apik banget. Mila sakderenge kula terangke kapan-kapan niki dinyekirin bareng-bareng. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala. Awas najar. Rumaksa. Geng grantel ndase koruptor iki padha. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala. Rumaksa ingsun laku nista ngaya waro kelawan Mekah hawa hawa kang dur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rubeda hingga bubu sing jaman hamatak ingsun nyirep geni wisa murka maperhardaning panca saben ulesing netra linambaran sekawelasan ingkang paring kamulyan sang yang jati pangeran jiwangga samudra pepuntoning laku tumuju dateng Gusti zat kang amurba dumadi manunggaling kawula Gusti krentek ati bakal dumadi mukti ingsun tanpa piranti. Ayo mau saiki telat. Sarang-sarang rumaksa ingsun laku nista ngaya waro kelawan Mekah hawa hawa kang dur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rumita hingga bu sing netra linambaran sekawelasan ingkang paring kamulyan sang yang jati pangeran jiwa kalbu samudra pepuntoning laku tumuju dateng Gusti zat kang padu mati manunggaling kawula Gusti krentek ati bakal dumati mukti ingsun tanpa piranti. lumayan. Sini telu setengah. Eh? Napa nih? Remedi. Oh, remedi cetoh rupok kaya ngene kok lulus ora mungkin. Niku Bapak Ibu, niku tinggalane Wali Songo. Jadi Pak kepala sekolah teng mriki seanten pelajaran kesenian mboten. Kudune lagu-lagune Wali Songo niku dikenalke. Kaya lagu-lagu cublak-cublak suwe. Turi-turi putih, seluku-seluku batok, batok ila ilu si Romo menyang Solo, le-ole payung. Majentit lo-lo-lo-lo bahwong mati ora obah yen obah meteni bocah. Sengit aku yen nobah medeni bocah yen urep ayo ngibadah duwet ta sing mau bidir saifi mesti yo dolangi majentit lo lo lo lo bawang mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip ayo ayo Allahumma sholli wa sallim ala seksi-seksimu kowe sok bakale ya bakale tuwa. Sepandai-pandainya suami menyimpan istri muda pada akhirnya tua juga. Kan ra mungkin nom terus. Kaya tangga kula, Gus, kula pengen rabi kali mahasiswi meneh, carane pripun? Gampang bojomu kon kuliah. Ora apa-apa le lagu-lagune Via Valen, mok selawatke ra apa-apa. Aku takut kehilangan. Selawatke ra apa-apa ngono kuwi. Ayo sora. Alar, ayo dah. Ayo nyanyi, sapa bakal isi? Saifi halah mustahil. Seluku-seluku batok radong kok. Aku takut kehilangan mula. Saya biar pantas lagi ditinggal rabi. Gila pantas. Ayo Vi, ditinggal rabi Vi. Awakmu. Selanjutnya kita tampilnya. Saudara Saifi dengan lagu Ditinggal Rabi. Ayo. Subhanallah. Lawang kon nembang Ditinggal Rabi kok malah subhanallah. Eh kene wae kene tanono mele ayo le. Atiku rasa menengo mau ora gelem saiki melu-melu. Males-males sih wae kowe. Meneng dhisik. Iki ngentute falos kok melu-melu. Lah mau kok nyanyi meneng, saiki ana kiai nyanyi cangkeme melu-melu pipi. Saya pi tak kaya kopi wenyo. Men tambah ireng. Tenang no, aku ingin ngaji ning Surabaya, jamah tak wene kopi mulih wong setan. Ora pi ora. Guyon. Ora, contoh bi contoh. Ayo deh adik-adik, rawa pondo selawat ki gampang. Dadi wong selawat ki padha karo wong ngombe obat. Ana karene ngombe obat ki nganggo banyu, ana sing nganggo pisang, ana sing nganggo sego, ana sing nganggo bubur. Penting iso mlebu dangdut selawatke oleh, jazz selawatke oleh, koplo diselawatke oleh, rock diselawatke oleh, jerone rock diselawati oleh. Kabeh oleh. Atiku rasane loro nyawang konco adoh karo agama urung sengit biangan cah aku subhanallah ganggu wae lho mas aku lah urung dikodoke urung kok rupane mirip karo Saifi to ya. Siapa jenenge? Antoni. Tony mesti panjang Tony Boster. Watonmu nindo bose banter. Lah urung tak kode urung, Bro. Ini adik-adik yang ijo-ijo dari mana ini? Muslimat matamu lanang kok muslimat. Gus, disoteng Gus. Gus. Niki anake kaya kula anake abah kula nih, adik kula nih. Gus disoteng Gus. Adik kula ora Gus. Niki putrane Abah Sari Dayatullah Sragen, pengasuh pondok pesantren Nurul Huda. Oh. Anggota DPRD termuda di Kabupaten Sragen. Oh. Adik kula nih. Status perjaka. Wah, sing rondo ngacung. Wi bocah-bocah SMA kuwi, canom dadi DPR. Kuwi duwite ra tau dipangan, balekke ning rakyat nggih pengajian. Lho, didikane abahku kok. Di kunjungan kan iki pas kunjungan kerja ndelok hotele padha teng Aston kula ajak ngaji. Niki belas duit-duit gaji niku ditumpuk balekke nggih pengajian mubeng tiap-tiap kampung. DPR sing manfaat, ora kaya rata-rata kaya saiki. Diconto kuwi. Jajal lah DPR Madiun. Oh, kok abu beng jamaah ngene iki. Wah. Jos. Ning nyatane ora. Ana paling pas nyalon meneh numpang jeneng. Nggih napa mboten? Nggih. Wis dongake muga-muga DPR-e slamet. Amin. Ngeyel yo mudharo tis. Atiku rasane loro nyawang konco adoh karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno awas tinggalke salat. Apa iki wis jamane cah-cah enom kelangan akhlake wong tuwa diseneni guru ya kepui, ayo rene kendang ngaji. Ditas disik. Ya Rabbi bil Mustafa balik waghfir lana ma madha ya wasial karami huwal habibul ladzi turja safatu li kulli aulim minal ahwali ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasial karami huwal habibul ladzi turja safatuhu li kulli haliminal awali muftahimin. Ya Allah, wong vertigo kon bengok-bengok cangkemku ya Allah. Kula niku vertigo Pak lho, Pak kepala sekolah kan wingi. Tapi demi SMAN 1 Ndolopo. Senajan amplope ora jelas. Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa toh kemudian di dalam berkurikulum kita menyampaikan value kepada murid harus dengan senang dan bahagia. Kula pun praktek, Pak kepala sekolah. Kula niku lak ngaji, jamaah digawe susah. Karo digawe bunga. Niku rata-rata jamaah niku luwih milih digawe bunga. Mergo kula niteni, wong mangkat ngaji niku persoalan yang dibawa dari rumah itu masing-masing. Nggih, mboten? Ana sing anake rung bayar SPP, ana sing tagihan listrik, ana sing doya-oyak debt collector, ana sing bar padu karo bojone, ana sing doya-oyak mendring. Wong Madiun ki lak doya mendring, ki mlayune ning kali. Ora kok mancing umbah-umbah. Karo nembang lagune Gus Dur ge. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narim. Urip karo kosane kaya ngene ya Allah. Bojo ra gajian, beromah padu, anak rung mulih, malah mau oyak-oyak mendring kere. Mila lak pengajian digawe seneng, men atine seneng supaya gampang dituturi, gampang dikandani, ilmune iso mlebu. Mila wadalu kula matur, wong seneng bahagia iki hukume wajib, wong susah kuwi hukume haram. Awake dhewe ra kena susah, Dan. Pak tentara ra usah susah. Senajan to saiki penghasilanmu kalah akeh karo polisi. Ora popo, Dan. Wong kowe mbiyen mlebu tentara ya ora ana sing meksa kok, ya pilih-pilihanmu dhewe kok. Dadi lak saiki umpamane penghasilane kalah karo polisi ya ora popo. Percaya yen jiwa ragamu untuk Indonesia, insyaallah rezekimu dicukupi oleh Allah Taala. Ngono wae. Polisi aja polisi duwe tanggung jawab dhewe, tentara duwe tanggung jawab dhewe. Tentara apik, polisi ya apik. Tapi sing paling apik polisi kono loro, siji patung polisi loro polisi tidur. Kuwi mau. Rembahmu. Jadi kita buat bahagia, jangan sampai kemudian kita susah. Loh. Toh kemudian ketika Allah mempunyai rencana kepada kita dengan takdirnya Allah, Allah juga ngasih fasilitas doa. Maka dikatakan tarkud dunya kibrun. Orang yang meninggalkan doa berarti sombong. Dek, aja susah. Yen bo, kok bojo. Yen bijimu elek, ra usah susah. Ingat, gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda. Podo korawakmu pesek, pesek itu adalah mancung yang tertunda. Santai wae, mau mancung di mana soal ke pesek. Begitu pesek gak percaya diri, gowo ning Singapura, suntik solikin, subhanallah. Silikon. Bu, aja susah. Awakmu merongos ki ya nyantai wae, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Ora usah gege mongso, diadak dipasangi kawat. Aku kira nyaman ki ndelok bocah cewek senajan to ayu, untune diwasangi kawat aku ora nyaman nih. Aku mbayangke lak duwe bojo ngono kuwi, aku diambung rai kuntek. Wong sing dipasangi kawat untune kuwi berarti wong pelit. Nek untune dipageri kok pelit. Pantesan kawat jemuran teng pondok kula ilang terus. Kula kula duwe istilah anyar Kang sakniki. Napa istilah jaman biyen, jaman Gatotkaca, apa ke biyen? Otot kawat balung besi. Saiki ora, gigi kawat untuk selfie. Iya. Tapi kawatan, ora mungkin. Wong sak rayu wis kawat kabeh. Ingaten. Kenapa kemudian kalian saya ajak bahagia? Jelas. Katakan. Doa yang cepat dikabulkan oleh Allah itu doanya orang senang apa doanya orang susah? Doanya orang senang apa susah? Susah. Subhanallah, banter terus salah. Doa itu yang cepat dikabulkan oleh Allah justru dongone wong seneng. Ning rata-rata wong dolo po gelem donga rikala susah. Kuwi salah. Donga sing paling cepat dikabulke kalih Gusti Allah niku dongane wong susah. Ta'arraf billah firakha. Kenalo karo Allah rikala awakmu seneng, aja susah. Jadi donga sing cepet karo ditampa karo Allah kuwi dongane wong seneng. Lah wong susah kelingan Allah ki lumrah le. Tapi yang luar biasa wong seneng tetep kelingan Gusti Allah. Lah kowe ra munggah kelas. Ya Allah. Biasa. Allah. Pokoke nembe putus cinta karo pacarmu. Santai wae, diputuske pacarmu santai, percayalah jodohmu diatur oleh Allah, bukan diatur oleh Hansip. Kalau kamu percaya jodohmu diatur oleh Allah, ingat jangan pernah tumpahkan air matamu di hadapan wanitamu. Sorry. Yakin, kaya Saifi karo mbak-mbake kuwi, kuwi mung beda pemikiran kok. Saifi mikir mbake, mbake mikir aku. Beda kuwi mah. Tamu sing matur suwun aku. Ngenyek banget iki. Ele melu-melu. Ora, aku wis batin kat mau kok saya pirang ngunggahke blangkonku pengen udunen bokonge mau. Donga niku Bapak Ibu yang cepat dikabulkan oleh Allah justru doanya orang yang bahagia. Karena kebiasaan orang itu kalau bahagia lupa dengan Allah. Selain itu lebih lanjut Rasulullah mengatakan seseorang yang bahagia besok ketika mati dalam keadaan bahagia. Wong niku lak susah, bisa jadi matinya dalam keadaan susah. Karena apa? Rasulullah mengatakan annasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala ma matu. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup dan akan dibangkitkan pada hari pembalasan sebagaimana dia mati. Jadi lah Pak Kepala Sekolah, jenengan seneng matine pas seneng, tapi lah jenengan susah matine pas susah. Ibu, biasanya jenengan yang dongo kali Allah niku pas seneng pas susah. Niku mboten pas. Aja susah kaya mbak-mbak elore lho siji mbak siji mbok. Iki ra susah. Buktine pengajian tungkae selonjorke. Iya. Iya. Langsung ditekuk yo ra popo, ra popo. Ra popo. Mengaku mbaten apa jenengan nang rumangsani, telapake kudisen. Anas menungso niku yamutuna bakal dipateni karo Gusti Allah ala ma'asu. Sebagaimana kebiasaan manusia itu hidup. Dadi lanjenengan tiang dolopo hatine seneng. Sesok yen jenengan dipateni kali Allah niku dalam keadaan hatine seneng. Sawang sule kon jenengan, gaweane merengutan, cangkeme kaya bol pitik sing arep ngendhok. Delap delup delap delup delap delup. Sesuk jenengan dipateni kali Gusti Allah, raine wujute kaya bol pitik sing arep ngendhok. Mawon. Ayo Dan dimakan Dan. Maka dikatakan salah satu ciri-ciri orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah, mereka yang tersungging senyuman di dalam bibirnya. Soale nopo? Wong mati apik kalau elek niku bedone siji. Yen wong apik ajeng mati niku didudohke surga, yen wong elek ajeng mati didudohi neraka. Dadi wong apik niku nyuwun sewu, ad-dunya nikmatun. Dunya niku nikmat. Bagi siapa? Bagi orang baik. Karena semua aktivitas orang baik itu sama hanya ditumpuk-tumpuk un besok diambil di surga. Wong apik niku nyuwun sewu, begitu nglakoni perkara apik niku sak janjane berusaha buka pintu surga, tapi ra kebuka-buka. Sampai pada akhirnya dia mati dalam keadaan terbaik, kuwi padha karo buka surgane. Ngono. Tapi sewangsule, adunya musibah, dunia ini menjadi musibah bagi siapa? Orang jelek. Soalnya apa? Yang dilakukan oleh orang jelek ini setiap hari sama hanya dia membuka pintu neraka, tapi enggak sampai akhirnya dia mati. Begitu dia mati, padha karo buka nerakane dhewe. Dadi nyuwun sewu, Pak. Wonten kitab niku disebutaken ngeten. Wong niku lek apik le arep mati digambari gambaran surga. Wah, masa surga kaya wong entut? Ayo pas men backsone iki. Ya Allah, HP-mu cross yang gaya lele. Emang HP ini takoni. HP-mu apa? Apa? Nantang gelut tau gue. HP-mu ki apa? Apa? Ingatin bu, uang ini kula mati nih. Uang HP. Uang HP. Iya, kamu mengharap aku jatuh kan? Begitu aku jatuh, aku pingsan. Kamu berharap ngasih napas buatan kan? Gue. Uang ini kula harapnya mati kok HP. Iki lho, Pak Kepala Sekolah kula tasik ngomong masalah bunga harus susah iki monggo. Mati niku nyuwun sewu, malaikat teko. Oleh siji. Sefi kaget. Oh, kalau Sefi pasti kaget. Karena Sefi ini barat pohon, itu seperti pohon pisang. Kenapa? Punya jantung tapi enggak punya hati. Iya. Yes. Dila, kowe iki nduk seneng karo wong lanang, mau beribiki tetep sing lanang kira ora ana respon. Kuwi berarti kaya wit gedhang, duwe jantung tapi ra duwe. Ambok moto iki maju rene ora sendek delik ngono. Rene maju dik. Ju. Duduk. Begitu malaikat teko. Bes. Ngelak, orang diombeni soalnya. Kula tau ngaji wonten niku teng Yogyakarta tahlilan. Santoko wong tua-tua. Wis kaget rampung pengajian biasanya suguhane namung piringan, iki prasmanan. Ndelalah suguhane rawon. Ngarep dhewe wong tua umur 70 tahun. Kula mburi dhewe. Wong diodak aduk tok. Mbah, cepet gantian. Sing sabar Pak Kiai, sing sabar. Nggih. Melimang menit ora lunga-lunga. Mbah, gantian kula selangleh. Mau diodak aduk rawone. Yo salahmu kok, Gus. Lah napa? Salah man menjadikan pengajian bengok kula kaget untuk kula nyemplung meriki. Tak odak aduk tak goleki ra ketemu. Jiji rawon rasa untu. Gerembang. Rawon rasa untu. Begitu tiang api ini kajeng mati disewani kali malaikat. Assalamualaikum kepala sekolah. Contoh, wong apik lho tak contohne wong apik. Palama jenenge sapa lali aku? Pak Fatoni. Fatoni ki artine cerdas. Nama tidak mesti menunjukkan aslinya. Jenenge kepala sekolah kaya ini asu kok. Contoh. Asu ahli suwarga. Asu ahlu sunnah wal jamaah. Wah, pikiranmu ki. Kula wingi delok ki kawatne kok. Dasar ahli bid'ah. Wah, karena kula selawat teng kafe niku. Bid'ah. Lho, iya, Gus Miftah memang ahlu sunnah wal bid'ah hasanah. Lah apa-apa ki bid'ah fi saifi. Kowe sesuk kudu padha karo Kanjeng Nabi gampang. Sesuk saifi ngelambok. Begitu rabi mas kawine harus 20 ekor unta. Soale Kanjeng Nabi kuwi mas kawine Siti Khadijah 20 ekor unta. Saifi kelakon 20 ekor teng. Lah Kanjeng Nabi lak nyeluk Siti Aisyah napa? Ya Humaira, wahai engkau yang memiliki wajah kemerah-merahan. Karena Siti Aisyah itu wajahnya putih kalau tersenyum, pipinya menjadi merah. Siti Aisyah itu hidungnya bongkok semende. Oh, alise buntut kalau jengking. Untune miji timun. Oh, ibu-ibu ndolopo niki sami. Untune miji ning timun tuwa rada bosok. Besok ganti sing nyonto malah bojone Saifi. Kanjeng Nabi nyeluk Siti Aisyah, ya Humaira, karena kulitnya putih kemerah-merahan, maka saya sebagai istri akan memanggil suami saya Saifi. Hai Hajar Aswad. Begitu Pak Kepala Sekolah Pak Faton tekoni karo malaikat. Hi Fatoni, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Koe sapa? Takon Pak Fatoni. Aku malaikat maut. Arep ngapa? Nyabut nyawamu. Aku mah. Lah ngapa kok ora gelem mati? Aku pengen ngibadah. Cabut nyawamu saka matamu. Ora iso. Aku cek pengen ngawasi siswa-siswiku. Mbo, cabut matamu saka lambemu. Mah, pengen ngaji karo cangkemku. Ngeyel. Cabut nyawamu saka kupingmu. Mah, aku cek pengen ngundang Gus Miftah meneh. Promosi matamu. Kowe ki ra urun cerewet. Tak hompongen gaya. Lah Pak Kepala Sekolah ngundang meneh lak kowe melu seneng to. Ora urune cerewet. Oh, bener untune nyemplung rawon cah iki. Akhire napa malaikat bingung wadul kali Gusti Allah, ya Allah niku kawulane panjenengan jenenge Fatoni, ajeng kula cabut nyawane sangka lambene jarene se pengin maca Quran, tak pengin cabut nyawane sangka mripate jarene nggih ngawasi siswa-siswine, tak cabut nyawane sangka kupinge jarene saya pengen ngrungokke pengajiane Gus Miftah kula bingung, ya Allah. Akhirnya Allah dawuh kali malaikat, "Hei malaikat, gampang. Ora ning surga fotonen, jikuen video kowe selfie ning kono." Akhirnya malaikat mlebet swarga difoto bidadari 40. Klik klik klik klik. Difoto nikmate swarga. Klik klik klik. Malaikat selfie, selfie meniko ajeng didudohke teng fal. Begitu rampung saking swarga malaikat tindak wonten daleme Fatoni. Fatoni nembe cengep-cengep. Kira jeneng wong ambil Pak Kepala Sekolah. Akhire, Fatoni, apa meneh kowe marane rene? Delok niki lho. Wah, kok apik men tanane kok kaya ngono kuwi dok dinggoni sapa? Ndengok omahe dhuwur genteng. Delok meneh, pidah dari 40. Wah, modele Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wah. Macan tutul, manis cantik jalannya mentul-mentul. Seweneng nih kawisan. Ibarat rondone rojali, rombongan janda liar. Seweneng. Malaikat ngritani kuwi sok jatahmu ning swarga Fatoni. Bidadarine 40, ne tugase dhewe-dhewe dina Senin krimbat. Dina Selasa rebonding, dina Kamis hair extension. Dina Jumat medikur-pedikur plecur. Wes macam. Akhire napa? Malaikat begitu memperlihatkan gambar surga kepada Pak Fatoni. Titik-titik mulai nyabut nyawane Fatoni. Fatoni ndelok gambare surga karo Allah, Allah, Allah. Mila jenengan pirsani, wong niku lak biasane guyu. Soale napa ndelok gambare surga, ngucapi Allah enteng. Soale kebiasaane teng alam donya. Allah dawuh ana jalisun mandakaroni, aku akan duduk bersama orang-orang yang menyebut namaku. Pak Fatoni, Allah, Allah, Allah. Lho niku lak wong apik langsung siarke ning masjid Ndolopo, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara Fatoni, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ndolopo, dengan keadaan tersenyum. Meringis mbahmu meringis. Soale napa? Niki wong-wong sing dikarepe kalih Allah. Maka begitu ada orang meninggal, satu ayat yang sering kita baca apa? Fayaa nafsul mudhmainnah. Hei jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wong niku lak apik, matine diarep-arep kalih Allah. Irji'i fatoni bali o. Wong apik rene o. Soale napa? Uripe ayem. Modale komplit, ketemu kalih Allah, seneng. Maka ada bahasa radiyah, ada bahasa mardiyah. Radiyah niku awake dhewe ridho, seneng ketemu kalih Allah. Mardiyah, Allah niku seneng ketemu kalih awake dhewe. Ya Allah. Mila kula lak ana wong mati dina Jumat ngaji maca Quran niku kula rasane iri. Kula niku duwe kanca apik-apik mesti matine gampang, almarhum Bugiyakso cucune Jenderal Sudirman, matine pas bodho rampung salat Id awan sirami bar maghrib nonton film Transformer, kowe ora ngerti, ngertimu pinipin. Bengi jam 11 matur kali bojone, Bu, Bapak pengen ngresake dahar rawon. Nggih Pak, kula masake setengah 12 mateng didahar. Jam 12 kamar, nembe 5 menit didodok pun sedo. Napa niki kok matine gampang lomo? Kula duwe kanca meneh Bupati Tegal Ki Entus Susmono, mangkat pengajian dase mumet dodone sesek bar mangan muntah. Bar maghrib nyuwun sewu beto teng rumah sakit jam 7 bengi wis ra ono. Tongkate sing kula beto ben kentus niku angsal pahala saben kula mangkat ngaji. Sing ngedusa, sing ngafani kula, sing nguburke kula. Kula iri, kula niku teko sing dimandeni. Kula ngomong, "Mas, tangi rasa guyon kowe." Tangi kowe kira mati kowe mung turu. Soalnya kula ora percaya. Sehari sebelum. Kenapa orang-orang yang baik itu dimudahkan matinya oleh Allah? Karena Allah ber orang-orang seperti itu tidak merasakan rasa sukarnya orang mati, susahnya orang mati. Lha kuwi mau dadi guru-guru sing apik, murid-murid sing apik, kiai-kiai sing apik, jamaah-jamaah sing apik, ora cerewet cah mutajir. Tentara-tentara sing apik, polisi-polisi sing apik. La uripe niki apik ya Allah. Mutmainnah, tenang. Podho kali bapak ibu ndol apa metu ning dalan numpak motor tenang soalnya apa nggawa SIM nggawa helm bensine kebak ning dalan teng teng teng teng teng teng teng tok tok tok tok tok tok tok numpak numpak numpak RE King ning dalan ayem soalnya napa komplit ora ana cegatan polisi malah golek-golek kok tumben kok ales surate komplit dan ana polisi nembe dede nembe jemur malah takon dan tumben ra cegatan cangkemmu. Soale apa surate komplit, tapi lan jenengan metu saka omah numpak motor surate ra komplit. Ora nganggo helm, ora nggawa STNK, ning dalan tingak-tinguk. Reng teng teng teng teng teng. Khawatir ana cegatan, ana patung polisi kaget. Waduh bajingan polisi, ngono kuwi mesti. Padahal patung polisi. Soalnya apa surate ora komplit. Nang lampu merah nus tengah tengok eh. Muka-muka rana polisi, muka-muka rana polisi. Al-Fatihah, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka la. Abeh diwaca. Wedi karo polisi. Wacak ke ayat kursi barang. Waduh ana polisi, muka-muka matane ra ndelok. Wa ila hukum ila wa. Surate ora komplit, Nduk. Maka dia radiyata mardiyah. Oh jenengan sing mati seneng, Allah nggih seneng ketemu jenengan. Jenengan wong apik mati ketemu Allah niku rasane seneng. Allah ketemu kalian jenengan nggih seneng. Lak wong seneng ketemu seneng. Wow seneng-senengan. Lak jenengan dik disenengi karo wong lanang, rungokno cawe iki para kimcil, rungokno. Buka KPI. Sik ndak mampu kepet iki wae. Ara dak demur mbah mau tak ombe dumpung loro. Aku takon bukake. Wah bahaya iki. Ternyata lebih dipercaya Syafi'i. Syafi'i. Kopi ini ndang diuntal i ndak adem. Pi iya unjo. Lah Pak Fatoni ngunjo. Lah yo pi yo. Badok. Kayak ima itu. Sallu ala Nabi Muhammad. lah awake dhewe seneng ketemu Allah. Allah seneng ketemu awake dhewe, seneng ketemu seneng. Lah awakmu disenengi karo Allah, Nduk. Kuwi mesti Allah bakal nyenengke awak. Tapi lah awakmu disenengi karo wong, urung mesti wong kuwi nyenengi iso nyenengke awakmu. Pi ngomong ngene karo kowe. Pacare Pi sapa? Cynthia. Iya. Pertanyaan saya, apa Cynthia iki matane katarak? Tok e yo, mung gue Safi'i itu apa namanya? Nikmah. Mung gue Cynthia musibah. I saya Pi ngomong ngene karo Cynthia. Dek. Si Pi mulai ngomong. Beb. Bebek Mas Cynthia, aku ki seneng awakmu. Ning jujur, aku rung iso nyenengke awakmu. Ayo, kuwi wong menungso. Lah Allah mboten. Jenengan disenengi Allah, mesti diseneng-senengke karo Allah. Lah jenengan disenengi wong, urung mesti wong kuwi iso nyenengke karo awakmu. Cynthia kok diomong ngono, langsung Cynthia jawab, "Nggih, Mas Saifi. Kula ngerti jenengan seneng kalih kula. Ning mergo jenengan rung iso nyenengke kula, ya kula golek wong sing iso nyenengke kula." Mronges iki. Langsung bi nyanyi, nyanyi kalau Dek, kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati, ning nyatane ngapusi citra ati Saifi, netes eluku mili deres ning pipi o a o e. Ya iki mesak iki aku iki gawe iki kae. Aku mesake kok. Ya bagi-bagi. Ya kowe sedotane tok ya. Allah. Tapi yen awake dhewe disenengi Allah, enak. Rasa rebutan. Toke siswane SMA Ndolopo ki nganu, siswa bergizi buruk. Langsung rampung pengajian Cynthia njaluk putus. Sorry Mas Pi, aku merasa malu. Wibawaku merasa tergadekan. Mulai hari ini aku manggil kamu Sae Mas. Apa kuwi? Syaitanir rajim. Sawang sulen tiang niku elek. Lawane Fatoni mau. Elek. Wong elek. Niku lak mati yo angel. Jenenge sapa? Saifi. Malaikate teko. Assalamualaikum. Ora iso jawab Saifi. Omongan apa kuwi? Lha jenengan pirsani, kathah mboten Pak Kepala Sekolah, Pak Tentara, Pak Polisi jenengan pirsani. Enten mboten wong ajeng mati niku biasane ngamuk-ngamuk. Nesu niku kathah. Kuwatah. Wong kula niku biasa nunggoni wong mati kok. Kulon iku biasa nunggu wong mati, lara mati tak tekek dhewe. Orang dangdang lho iki aku. Sewen. Mila nyuwun sewu, napa to perlu dibiasakan yang baik? Pengajian senajan to kula lara tetep mangkat ngaji, jenengan udan tetep mangkat ngaji. Soale ngarep manusia itu akan dimatikan sesuai kebiasaannya. Mila kaya Saifi iso lak mati, delok wae. Ayo Saifi nyebut. Ayo nyebut inna hadil aum mata fi masa lunai simla sama minta ayas nabah. Malaikat teko, napa bedane kalau wong apik wau sing atine bungah, wong elek niku matine nggih susah. Kenapa? Karena dia masih merasa dunia ini seisinya milik dia. Mila kalau sering matur, apa bedone wong urip niku nyuwun sewu, mong antara gegem karo begar. Lha wong suli adik-adik delokan, wong urip kuwi nduk, mong antara gegem karo begar. Bayi lahir ke tangane gegem, wong mati tangane begar. Bayi lahir metu saka rahim ibu niku kabeh gegem, ora ana sing begar. Soalnya apa? Lak begar dalane rusak. Masuk Pak Eko. saiki diganti ah ra enak masuk Pak Eko wong bahasaku kok dienggo wong. Masuk lho Gus. Wong wong lahir ngene kabeh. Soale apa? Karepe niku donya sak isine karepe pengen digegem. Mila nyuwun se wong niku lancekel jabatan karepe digegem terus. Pengen dadi dewan yo pengen dadi terus. Begitu dadi entek remandek cekel KPK. Nggih mboten Dan. Nyatane kok soale nyuwun se wong urip niku karepe kabeh digegemi. Duit gegem, omah gegem, jabatan gegem, sertifikat gegem, HP gegem, bojone tanggane gegem. Cynthia nyuwun sewu sak kuat-kuate awakmu gegem bondo donya begitu mati kabeh tangan begar ora ana wong mati tangane gegem kecuali mantan petinju kabeh ngene tegese napa sak kuat-kuatmu gegem bondo donya niku bakale diculke piuk omahmu cul bondomu cul sertifikatmu cul HPmu cul sapi cul tung Cynthia kirim WA kepada Safi'i Saifi mulai malam hari ini Mas cul. Bang Safi tau-taukan aku, bah apa hukumnya nikah dengan teman sekelas? Ora oleh, kakean, si jiwae sekelas mau rabi kabeh. Pak Kiai apa, boleh gak saya menikah dengan anak sekolah? Gak boleh, ngenteni mulai. Pengenteni dino minggu, ngenteni libur, sekolah dirabi. Podokoro angsal mboten ngongkon wong sholat, ora kena. Dikongkon bar sholat aja pas sholat yo kandhani kok masuk lho Gus wong mati niku yen nelek ditekani karo malaikat Safi i bae malaikate berketemu karo Ajis gagap gitu Safi i langsung Safi juga jawab kan arep mati niku lek omongnya angel niku ngopo lho deloken lho le apa ngaramu ini gampang miftahul jannah la ilaha illallah man qala fi akhiri kalami la ilaha illallah muhammad rasulullah dakhalal jannah barang siapa yang terakhir kalimat yang keluar dari mulutnya la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal jannah mlebu swarga apa rumang samu gampang lak wong ngelek niku nyuwun sewu pola bali kula niku nun yo wangel ayo nyebut minyak bakul minyak pangel kae bakul lomben nyebut ciu Cewi i Allah akhirnya napa dicabut nyawane ra gelem rumangsane apa aku mah mati ngopo bondoku sih oke bojoku sih ayu omahku sih magrong-magrong mah mobilku sih kinclong bojoku denok deblong sapa ya dudu Cynthia. Karena saya yakin Safi'i dan Cynthia beda keyakinan. Safi'i yakin mau, Cynthia yakin gak mau. Mohon bersabar, ini adalah ujian yang bakal menjadi kenyataan. Kayaknya mbak-mbak yang bengok, hey, itu yang berharap mendapat menggantikan posisi Cynthia. Masuk lho Gus. Akhirnya napa Allah dawuh karo malaikat kowe gampang pengen mateni sapi carane piye duduhno gambar neraka. Mila lak wong apik niku ajeng mati duduhi gambar surga supaya seneng. Wong mati niku yen elek diduduhi gambar neraka. Soale napa? Wong niku yen elek diduduhi gambar surga ra bakal percaya. Alah, dopo sapa ku? Den-deni sisan karo malaikat. Lok gambare kae. Wong disok sini teh nganggo geni neraka. Yes. Kira-kira banter. Standar medium. Belum high class, medium. Bawahnya itu adalah low. Low middle high, low middle high. Lah apa ke? Kang son cangkemmu. Lah tukang son ra ngono, law ra ngono, tukang son testing, berarti tes melenting. Ngono. Akhire napa? Duduh gambare neraka. Sapi sing elek jenenge wong sapi wong elek niku megap-megap. Apa kuwi? Apa kuwi? Mati. Lah jenengan delok. Wong niku lek elek biasane nyuwun sewu, begitu nyawane metu bisane delok ngopo ya? Indosiar matamu. Kakean nonton TV ya Pak kepala sekolah muridmu. Azam ki apa toh? Azab. Ora nonton TV aku. karma ra duwe TV matamu ngawur. Kiai ra duwe TV ngesake banget. Aku kira tau nonton TV, kecuali pas kula mulih ngaji, bojo kula rung turu, kula nonton TV niate namung ngancani bojo kula. Ora tau le, aku ndelok YouTube jarang, ndelok TV jarang. Lah waktune kapan? Yo paling lah aku ki mung chattingan kok ora kasih. Aurake tok, Mbah. Akhirnya napa? Begitu mati ndlongop nika nyuwun sewu. Ini termasuk kategori yang tidak mut alias matine suul khotimah. Mun ndlongop tok kare sapa-apa. Umum kene ning masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan kejar-kejet. Saudara Sapi'i. Sapi'i sapa to? Alumni SMN 18. Mantan pacare Cynthia. Maka saya ajak, wes apapun profesi kita dibuat bahagia. Basiru walatu batiru. Berikan kabar gembira, jangan berikan kabar yang mengancam. Gawe seneng aja digawe susah. Maka Pak Kepala Sekolah kula pesen, para guru, dulur-dulur kula para guru. Guru itu le nyuwun sewu, pahlawan tanda jasa. Aja ndelok ala kan pegawai negeri dibayar karo negara. Nyuwun sewu, guru-gurumu kuwi ngajar awakmu niate ngibadah. Soal dibayar negara niku urusane negara. Mila sing kula aturke niku metode ngajar anak supaya gampang mlebu ning utek. Lah kuwajibane anak kaya awakmu le, ingat kesuksesan seorang siswa itu tidak bisa lepas dari ridho para guru. Takkan dakaun wa khirsun wa jitihadun wa dirhamun wa suhbatul ustadi harus mendapatkan ridhone guru. Mila karo gurumu senajan tok ora cocok karo guru bahasa Inggris tetap dihormati. Ngono carane. Halo Mister, good morning. Selamat pagi untukmu kuning ra tau disikati. Santai wae. Enak kok bahasa Inggris ki ngopo? Kape karo guru-gurumu sungkemi salaman. Kula ngaji ning kafe, rampung pengajian mbak-mbak kafe salaman kula. Walah dibuli sak modare. Kiai salaman karo mbak-mbak kafe. Diasar kiai mesum. Tak jawab. Kula niku nate orang ngono lho, perasaan bukan masalah apa. Guru-guru saya itu semuanya salaman dengan wanita. Karena memang soal salaman dengan wanita hanya multi tafsir. Guru kula Maulana Al Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Beliau bersentuhan kula Sragen Abah Sarif Hidayatullah bersentuhan. Guru-guru kula teng Lampung sami bersentuhan. Kula mbiyen niku bocah kafe, mbak-mbak PSK ajeng salaman kula tolak, sesuk ora gelem ngaji, Pak. Soale napa? Kiyaine sok suci. Akhirnya apa? Setelah saat itu saya memutuskan ya wis salaman rapopo, sing penting bocah kuwi tetep gelem ngaji. Ada kalanya syariat salah, tetapi hakikatnya itu benar. Latihan sejarah, moga PSBB, Pak nggih. Apa pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Saiki wis ra ono. Pernikahan Brawijaya 5 dengan Putri Campa itu secara syariat tidak sah. Kenapa Brawijaya 5 kuwi Hindu, Putri Campa kuwi Muslimah? Kuwi rasa. Tapi Anda tahu, hasil pernikahan Brawijaya 5 yang Hindu dengan Putri Campa utusan Kanjeng Sunan Kalijaga menikah di Kediri. Dene rasa. Tapi hasil pernikahan Brawijaya 5 dan Putri Campa melahirkan anak yang namanya Lembu Kanigoro, melahirkan anak yang namanya Lembu Kenongo. Lembu Kanigoro niku sinten? Raden Patah, Lembu Kenongo ki sinten? Toro Katong sing gawe Ponorogo, sing dadekke wengker dadi Ponorogo kuwi jenenge Betoro Katong, jeneng asline Lembu Kenongo. Nikahe secara syariat ora sah. Tapi hasil pernikahannya melahirkan Raja Sar di Demak dan melahirkan pejuang tangguh Ponorogo yang namanya Betoro Katong. Sampai Betoro Katong lah yang mengislamkan Ponorogo dari jajahan Ki Ageng Demangkutu yang merupakan abdi dalemnya Brawijaya 5 meninggalkan Majapahit gara-gara menolak pernikahan Brawijaya 5 dengan dia kembali ke Ponorogo di satu desa yang namanya Jetes, daerah Mrikuniku nyuwun sewu gawe reyok Ponorogo. Reyok itu awalnya dulu sindiran Brawijaya 5 ke Pak nyuwun sewu, sindiran Ki Ageng Demangkutu Brawijaya 5. Milo reyok niko lambangi ndas macan gede dhuwure ana manuk dadak merak. Kuwi artine apa? Manuk dadak merak iso ngalahi macan. Putri Campa iso menaklukkan Brawijaya 5. Makna kuwi. Tegese napa? Kula niku lek nyejarahke Mbah Suro, gurune PSHT, aku ngerti lho. Soale aku sering diundang kalau kanca-kanca pendekar-pendekar dewa mabuk. Artinya apa? Secara syariat barangkali Pak Kepala Sekolah dan aku salaman karo mbak-mbak ki salah. Tapi gara-gara gelem salaman kuwi mereka mau pengajian yang tidak pernah kirim. Mohon maaf, jangan pernah menilai orang hanya dari covernya. Bahasa Inggrisnya piye, Nduk? Don't look the book from just the cover. Iya, iso aku padhiake. Iya ini lonte je padahal. Maka malam hari ini saya ajak adik-adik, hormati gurumu, sayangi teman SMA N1, dlopo memang jempolan. Jempol. Ingat, hormati gurumu. Hormati guru rawani nduk, sak ndablek-ndablek karo guru rawani. Sampai malam hari ini guru-guru saya masih saya kirimi doa. Mbok aku ra seneng matematika, dure tak kirimi Fatihah. Supaya apa? Ada ikatan batin antara seorang murid dengan seorang guru yang insya buat kehidupan kita menjadi lebih baik dan bahagia. Amin Allahumma amin. Bon jam 2:30 pengen wis kesel. Wis kesel. Go, selawat. Selawat sak durunge ndonga aja mulih dhisik. Sing rung ndonga mulih hati-hati. Mateng. Oh, si irane Gus Dur mawon. Tutup rasa mau tabui. Sallu ala Nabi Muhammad. Munajat kalih Allah, moga-moga SMA N Delobo senantiasa dijaga oleh Allah. Senantiasa lembaga pendidikan kita ini mendapatkan rahman dan rahimnya. Senantiasa oleh Allah kita diberikan kemudahan-kemudahannya. Urung. Dungake dhisik aja amini dhisik. Mudah-mudahan para guru diberikan kesabaran oleh Allah untuk mendidik siswa-siswinya. Mudah-mudahan para santri, siswa-siswi yang ada di dalamnya senantiasa bisa mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya. Menghormati para guru-gurunya. Sehingga menjadikan alumni SMA N1 Ndolopo senantiasa dijadikan alumni terbaik oleh Allah Ta'ala. Munajat kali si irane Gus Dur. Muga-muga uripe ayem matine ayem. Amin. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimong najan pas-pasan kabeh tinang dir saking pangeran kabeh tinang dir saking pangeran sepindah malih uripe ayem rumangsa aman dununge rasa sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinak dir saking pangeran kabeh Allah tangannya diangkat. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asyam Adbatan ya Jiratal Alami ya Uwailal karami ya uhailal judi wal karami malih ya Rasulullah ingkang langkung khusyuk salamun alaik ya Rafi Asyam adbatan ya jiratal uripe ayem insyaallah matine ayem lamun palastro ing pungkasane ora kesasar roh lan sukma suwarga manggane utuh mayite, amin ya Allah, utuh ulese utuh diwang sule malih sepindah mugi-mugi sedanten khusnul khotimah. Lamun palastrong ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane, dan kadang Allah suwarga manggone utuh mayite uga ulese, amin ya Allah, utuh mayite uga ulese ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi Asyar Rajiat Bataya Jiratal judi wal karami ya Allah, pindah malih kang langkung husu ya Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, Allahumma alif baina qulubina ya Rasulullah, anajina min adh-dhulumati ila an-nur wajannibna al-fawahisha ma dhahara wa qulubina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Diwal karami ya uhailal judi wal karami, diaminkan ya Allah ya Rabb. Rasulmu mengatakan ya Allah bahwa yang terbaik dari hambamu, dari umat Rasulmu adalah pendidik dan mereka yang dididik ya Allah, guru dan murid ya Allah. Untuk itu ya Allah, jadikanlah lembaga pendidikan kami ini ya Allah, SMA N Salopo ini ya Allah, sebagai wasilah bagi kami untuk berjuang mendapatkan ridhomu, mendapatkanmu dengan cara guru-guru mendidik murid-muridnya dengan baik dan para murid mengikuti pendidikan gurunya dengan cara yang sebaik. Engkau mengatakan ya Allah melalui Rasulmu, Rasulmu bersabda ya Allah bahwa semua tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk menimba ilmu adalah merupakan taman dari taman surga ya Allah. Jadikanlah SMAN 1 Dolopo ini ya Allah dengan kurikulum pendidikannya ya Allah, dengan kegiatan belajar mengajarnya setiap harinya ya Allah, menjadi taman, bagian dari taman-taman surgamu yang ada di dunia ini ya Allah. Lahirkanlah ya Allah dari tempat ini ya Allah siswa-siswa-siswi didik yang senantiasa taat dengan perintahmu dan meninggalkan segala larangan-laranganmu ya Allah. Alumni-alumni yang senantiasa mengikuti ajaran sunnah Rasulmu ya Allah. Alumni-alumni yang senantiasa bisa mikul duur mendem jeruk bagi sekolah ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami orang tua yang hadir malam hari ini ya Allah, orang tua yang senantiasa ikhlas mendoakan anak-anaknya ya Allah, sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang terbaik bagi bangsa dan negara kami ini ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang hadir pada malam hari ini ya Allah, menjadi anak-anak yang qurrat ayun bagi kedua orang tuanya ya Allah, anak-anak yang senantiasa menghormati orang tuanya, anak-anak yang senantiasa menghormati bapak gurunya dan bapak ibu gurunya, anak-anak yang senantiasa ya Allah menjadi penyenang bagi kami ketika kami susah ya Allah, menjadi penyemangat bagi kami ya Allah, sehingga mampu bermanfaat negara kami, wabil khusus bagi agamamu yang mulia ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat. uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat. Sabu jagat tiga kali. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulangi 11 kali. Ala hadhin niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin, wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tausiah sekaligus doa dari Al Mukarram Gus Miftah. Mudah-mudahan semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mari kita akhiri bersama pengajian akbar pada malam hari ini dengan bersama-sama membacaan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.